Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ مَأَشْرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهِ الحمد لله dalam kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan untuk bisa menjalankan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di dalam menjalankan salat subuh yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Qur'an di dalam salat subuh disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh dari kerugian ketika saudara-saudara kita mereka bergegas menuju panggilan Allah, tetapi kita masih terselimutkan dengan selimut yang tebal. Kita masih terbuai dengan mimpi, ataukah kita masih dirundung dengan kemalasan yang menyebabkan kita meninggalkan jamaah, dan terlebih lagi kita meninggalkan salat wajib tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kehidupan kita ini, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sunnah dengan mengenal Islam secara benar, perlu kita ketahui bersama bahwa perjalanan kita masih jauh. Karena yang dituntut, yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya kita mengatakan amanna, bukan hanya kita mengatakan saya beriman, tidak hanya kita mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, di balik itu semua terdapat konsekuensi-konsekuensi yang harus kita jalankan, dan itu semua dibutuhkan dengan keistiqomahan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abi Amr Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu an. Suatu ketika beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada aku satu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu, ya Rasulullah. Coba kita perhatikan bagaimana pentingnya pertanyaan itu. Sampai sahabat ini enggak mau bertanya kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ketika mendapatkan pertanyaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyuruh sahabat itu untuk beriman kepada Allah, beliau menambah, kemudian engkau istiqomah. Ini menunjukkan sangat pentingnya makna istiqomah. Kalau kita melihat dalil dari Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak menganjurkan hamba-hambanya untuk mereka istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah mengatakan, sesungguhnya hamba-hambaku yang mereka mengatakan aku beriman, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah, dan mereka mengatakan, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih, dan bergembiralah dengan apa yang Allah janjikan kepada kalian, yaitu surga. Kami, kata malaikat-malaikat tersebut, kami adalah teman-teman kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian sukai. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala ini akan diraih ketika seorang beriman, kemudian dia istiqamah. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalanmu yang lurus, jalan lurus yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan jalan yang berbelok ke kanan atau ke kiri, bukan jalan yang berbalik arah, bukan jalan yang berbalik arah dan menuju kepada masa lampau kita yang telah kita tinggalkan, tetapi jalan yang menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, ya Allah, dan bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin. Maka istiqomahlah kalian, perintah dari Allah Ta'ala, istiqomah, dan kalian minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecelakaan bagi orang-orang yang mereka musyrik. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Engkau istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan, engkau dan orang-orang yang bertobat bersama engkau. Faya subhanallah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka orang-orang yang istiqamah, tidak berhenti setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak berhenti setelah dia mengenalkan sunnah, tetapi dia berusaha menjadikan apa yang dia raih sekarang ini adalah apa yang akan dia tutup dengannya usianya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim tadi yang datang dari sahabat Abi Amr Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu an, kita mendapatkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sangat mulia. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ringkas tersebut memberikan kepada kita jawami'ul kalim agar kita memperhatikan perkara yang mulia ini. Kalau kita melihat dari faedah yang kita dapatkan dari hadis tersebut, ikhwani rahimakumullah, kita akan mengetahui bagaimana semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam iltimas fawaid, di dalam mendapatkan kebaikan. Beda dengan kebanyakan kita yang mungkin kita lebih suka mendengarkan sesuatu yang akan memberikan kepada kita kepentingan-kepentingan dunia daripada kepentingan-kepentingan akhirat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak pernah mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu yang akan melalaikan mereka dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisar, apakah itu amalan yang paling mulia ya Rasulullah? Bagaimana sedekah yang paling mulia ya Rasulullah? Apa keutamaan jihad ya Rasulullah? Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku perkara yang mendekatkan diri kepada sorga dan menjauhkan dari neraka. Ini tentunya perlu untuk kita tiru. Pernah beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mereka, mereka berbisik-bisik, "Ayo kita berdoa, kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa kepada Allah untuk menjadikan tanah kita tanah yang subur, agar air mata air keluar dengan lancarnya." Sepakat mereka, datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut, "Ahlan, selamat datang," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kalian sungguh tidak datang kecuali dengan kebutuhan. Kalian minta kepada aku sesuatu, niscaya akan aku kabulkan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kalian mintalah kepada aku sesuatu, niscaya aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dikabulkan permintaanku untuk kalian tersebut." Kemudian coba lihat, ketika mereka berangkat dalam keadaan menginginkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa atau berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka di dalam dunia mereka, mereka bingung. Mereka mengatakan, "Apakah kita akan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang memberikan faedah kepada dunia kita?" Akhirnya mereka bersepakat untuk memintakan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Setelah sebelumnya mereka menginginkan kenikmatan dunia, mereka berbalik. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah untuk kami agar Allah mengampunkan kami." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir lil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Coba lihat. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang Ansar dan kepada anak-anak mereka dan kepada anak dari anak-anak mereka. Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan kelebihan yang jauh lebih mulia. Begitulah kita hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan kita menganggap dunia ini adalah segala-galanya di dalam menyelesaikan segala urusan kita. Jangan. Karena itu adalah ghayatun la tudrak, cita-cita yang tidak bakal kalian raih. Kenapa? Karena sebanyak apapun yang kita kumpulkan dari kenikmatan dunia ini, pertama, akan kita tinggalkan. Kedua, akan menyiksa kita dan memperlambat kita di dalam hisab. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitul jannah wa aktsara ahliha al-masakin. Aku lihat surga dan kebanyakan penduduknya itu orang miskin. Mereka telah memasuki surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ashabul jaddi mahbusun, orang-orang yang mereka kaya, mereka sedang ngantri, tertahan. Mereka dihisab satu persatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang lainnya kita bisa ambil dari hadis tersebut. Hadis itu termasuk jawami'ul kalim yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, hanya di dalam ucapan kul amantu billah summa istaqim, terdapat di dalamnya penjelasan tentang kehidupan seorang muslim sejak dia menjadi seorang muslim sampai dia meninggal bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat tentang kata-kata istiqamah, itu diambil dari kosakata qaf, waw, dan al-mim, qawama, yang mana disebutkan oleh ulama lughah, madat qawama tersebut memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah jama'atun minan nas, dan makna yang kedua adalah i'tidal. Makna pertama yang dimaksud dengan qawama itu sekelompok manusia, sedangkan makna yang kedua adalah sikap yang adil, sikap yang tengah-tengah. Tentunya dari dua makna tersebut kita bisa melihat yang lebih tepat untuk dimaknakan dengannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makna yang kedua. Istiqamah ay bi makna i'tidal. Ini ikhwani rahimakumullah, bisa dilihat di dalam kitab Lisanul Arab dari kosakata qawama. Adapun di dalam istilah syar'i, istiqamah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, dan beliau termasuk ulama yang paling bagus di dalam mendefinisikan makna istiqamah. Beliau mengatakan istiqamah adalah sulukut tariqil mustaqim, seorang yang meniti jalan yang lurus, wa huwa dinul qawim, dan itu adalah agama yang lurus yang tidak bengkok, min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasrah. Jalan yang dia ikuti itu jalan yang lurus, dia tidak berbelok ke kanan, kata Al-Imam Ibnu Rajab, tidak pula berbelok ke kiri. Kenapa kok dikatakan tidak berbelok ke kanan dan tidak berbelok ke kiri? Karena di dalam perjalanan seorang muslim akan ada panggilan-panggilan keluar dari jalan yang lurus tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa yashmulu dzalika fi'lu ta'ati kulluha, termasuk di dalamnya melakukan ketaatan semuanya, adh-dhahiratu wal batinah wa tarkul manhiyati kulluha kadzalik. Dan itu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan cara kita melakukan seluruh ketaatan dan kita meninggalkan seluruh perkara yang haram. Ini definisi yang paling bagus yang disebutkan oleh para ulama tentang makna istiqamah. Bisa kalian lihat di dalam kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala sebagai syarah dari kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin juga ikut mendefinisikan makna istiqamah. Kita baca sebagai tambahan faedah. Beliau mengatakan istiqamah adalah kalimatun jami'ah, ucapan yang simpel, akhidatun bima jami'id din, yang mengambil dari segala inti agama. Dari seluruh bagian agama diambil sedikit demi sedikit dan dikumpulkan dengan makna istiqamah. Lalu kata beliau, wahiyal qiyamu baina yadayillahi ala haqiqati siddi wal wafa. Seorang dia berdiri di dalam jalan Allah dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab. Setelah kita mengucapkan saya beriman ya Allah kepadamu, setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, konsekuensinya hadirin yang dimuliakan Allah, kita menunggalkan Allah di dalam ibadah dan kita menunggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ittiba. Kalau kita mendua di dalam ibadah, kalau kita mendua di dalam ittiba, maka kita bukan berdiri dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab. Kita menjadi seorang yang berkhianat. Kembali kepada pembahasan kita kemarin. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Keistiqomahan seseorang itu dituntut di dalam tiga perkara yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah dia istiqomah di dalam niatnya, di dalam hatinya. Dan ini menjadi penggerak, menjadi mesin utama untuk istiqomah amalan tubuhnya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mereka itu berat untuk mengamalkan istiqomah, orang-orang yang di dalam ibadahnya itu ibarat apa? Naik turun. Kadang bolong. Kadang mereka lama tidak belajar. Kadang mereka lama tidak ibadah. Kadang ibadah sebentar, lalu hilang lagi. Karena di dalam mesinnya ini terdapat kerusakan. Istiqomah di dalam hatinya tidak sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua adalah istiqomah di dalam ucapannya. Hati tidak membohongi lesan, lesan tidak membohongi hati, tetapi kedua-duanya jujur. Dan yang ketiga adalah dengan anggota badan. Ketika hatinya mencintai sunnah, ketika lesannya mengucapkan ana sunni, ketika lesannya mengatakan saya beriman, ketika lesannya mengatakan saya sebagai seorang yang cinta kepada sunnah, itu semua dibutuhkan untuk diterapkan di dalam anggota badan kita. Tidak cukup. Tidak cukup orang istiqomah di dalam hati sedangkan lesannya membohonginya. Tidak cukup lesan dengan hati tetapi amalannya kok tidak ada. Kita melihat kehidupannya masih kehidupan orang awam, orang-orang yang mereka jauh dari agama. Kehidupannya masih meniru gaya kehidupan orang-orang kafir. Nah, ini perlu dipertanyakan. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan makna takwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taqwa. Ada yang dari sana? At-taqwa hahuna. Kemana hahunanya itu? Kemana? Ke hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yushiru ila sadrihi, thalatha marrat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tiga kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, ikhwan? Artinya intinya itu hati yang akan memberikan kebaikan kepada anggota badan kita, dan lesan yang baik adalah hati kita. Hati kita. Sehingga perhatian kita kepada hati harus lebih dibandingkan perhatian kita kepada yang lainnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab, pepatah Arab yang mereka mengatakan, innama tadda'ihi haqqan kadzabathu syawahidul imtihan. Orang yang dia tidak jujur, apa yang dia akui itu akan didustakan oleh kenyataan kehidupan dia. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Permasalahannya kita apakah sampai kepada tujuan kita atau enggak? Permasalahannya apakah kita akan selamat di ujung perjalanan kita, ataukah kita akan tersandung, terjatuh, tersungkur, dan kita tidak sampai kepada apa yang kita inginkan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal istiqamatu tata'allaku bil aqwali wal af'ali wal ahwal wal niyat. Kata beliau, istiqamah itu kembalinya kepada ucapan kita, kepada perbuatan kita, kepada hati kita, dan kepada keadaan kita. Empat. Fal istiqamatu fiha. Perhatikan, keistiqomahan orang di dalam empat hal tersebut adalah wuku'uha lillah wa billah wa ala amrillah. Bagaimana dia menjalankan itu semua untuk Allah, bagaimana dia menjalankan itu semua karena Allah, dan bagaimana dia menjalankan itu semua sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sebagian orang mengatakan, kun sahibal istiqamah la talibal karamah. Jadilah engkau, kata Imam Ibn Al-Qayyim menukil dari para ulama yang lain, jadilah engkau orang yang istiqamah. Jangan engkau menjadi orang yang mencari kemuliaan, tetapi engkau carilah keistiqomahan. Artinya, jangan kita berusaha mencari yang enak, mendapatkan popularitas, mendapatkan ketenaran, mendapatkan kenikmatan ini dan itu, tetapi perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala terhambat. Kun sahibal istiqomah. Jadilah engkau orang yang istiqomah. Gimana caranya? Lalu kata Imam Ibn Al-Qayyim, fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah. Jiwa kita ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lepas, itu akan mengejar kehormatan. Mana kehormatan yang enak, dia akan kejar. Ini jiwa kita. Lalu kata beliau, wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Sedangkan Allah itu memintamu untuk istiqamah. Engkau ingin ke sana, Allah menginginkan kalian lurus. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, qala fal istiqamatu lil hal bimanzilatir ruh minal badan. Keistiqomahan kita itu ibarat roh di dalam badan kita. Kalau kita tidak ada istiqomah, maka mati keimanan kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Mati. Dipanas-panasin ibarat mesin sudah mati, gimana? Di apa namanya? Di engkol enggak bakal nyala. Di stator enggak bakal nyala. Didorong pun enggak bakal nyala. Caranya gimana? Dibawa ke mana? Ke bengkel. Ah, ketika hati kita mati, mau dipanas-panasin, mau dimasak lagi, mau diapain, tidak bisa. Caranya gimana? Dibawa ke majalisul ilm. Dibawa kepada halaqatul ilm. Dia perlu mendapatkan siraman-siraman ayat suci Al-Quran dan lantunan-lantunan atau bacaan-bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fakama annal badana idha khala minar ruh fahuwa mayyit, fakadhalika idha khala anil istiqamah fahuwa fasid. Badan kita kalau enggak ada ruh, maka itu sebagai badan yang mati. Maka keimanan kita kalau tidak ada istiqamah, maka itu adalah keimanan yang rusak. Lalu beliau mengatakan, wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, a'dhamul karamah luzumul istiqamah. Coba kita ingat-ingat ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang selalu diingat oleh muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, a'zamul karamah, karamah yang paling mulia adalah seorang selalu istiqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dimaksud istiqamah, kita tidak salah. Saya ulangi, bukan yang dimaksud istiqamah, kita tidak salah. Kenapa? Karena sudah menjadi tabiat manusia pasti akan terjatuh ke dalam kesalahan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum ma tudznibun, la khalaqallahu aqwaman yudznibun, fayastaghfirun Allah fayatubu Allah alaihim." Kalau engkau tidak berbuat dosa, Allah akan menciptakan kaum yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah memberikan ampunan kepada mereka. Ini maksud saya, jangan sampai ada orang, waduh saya sudah 40 tahun gak pernah sholat misalnya, oh saya harta saya banyak sebenarnya, cuman udah 25 tahun gak pernah keluar zakat, mungkin saya sudah gak dianggap lagi kalau keluar zakat. Sebagian lagi mengatakan, wah saya malu, dulu saya sama mereka pakai-pakai jubah, amal-amalin sunnah, sekarang saya sudah sibuk dunia, kira-kira kalau kesana diterima gak ya, katanya. Perlu kita ketahui, keistiqomahan itu bukan berarti kita tidak pernah salah. Karena sudah menjadi tabiat manusia, kita akan terjatuh ke dalam kesalahan, ikhwani rahimakumullah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita istiqomah, Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, kalian istiqomahlah kemudian kalian minta ampun kepada Allah. Artinya apa? Seorang ketika istiqomah kadang dia salah. Ketika salah dia apa kan? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab ketika memberikan tafsir di dalam ayat Allah tadi itu, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, beliau mengatakan, saya bacakan sebagai faedah. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan ketika memberikan tafsir di dalam firman Allah Ta'ala, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, kata beliau, isyaratun ila annahu la budda min taqsir fil istiqamatil ma'muri biha, fayujbaru dhalika bil istighfaril muqtadi littawbati warruju'i ilal istiqamah. Coba lihat kata Imam Ibn Rajab ketika Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru, isyarat bahwa di dalam perjalanan seorang menempuh keistiqomahan pasti ada yang namanya kekurangan. Grafiknya naik turun. Kadang kosong, kadang naik lagi, kadang turun, kadang kosong. Lalu kata beliau, itu semua akan ditutup dengan dia itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makna taubat dan kembali kepada perjalanan istiqomah. Ibarat orang kesasar. Namanya orang kesasar, pasti akan cari jalan yang benar kan? Lurus ini sebenarnya, dia belok kanan, pasti dia akan memutar jalan itu lagi. Begitulah perjalanan kita. Baik. Lalu kata beliau, maka itu sesuai dengan ucapan Nabi SAW, takwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, dan tutuplah kejelekan yang kalian lakukan dengan kebaikan. Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Kalian lakukan salat di dua penghujung siang dan di kegelapan malam, kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Ya. Jadi jangan putus asa. Ketika kita sudah melenceng jauh, kembali. Di sana saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita membuka kedua tangan mereka dengan terbuka, membuka dada mereka dengan sangat lapang untuk kembalinya kalian semuanya bersatu, kembali kepada ilmu agama, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan teruskan perjalanan kalian, akan berujung kepada neraka Allah. Kembali bersama-sama. Ini makna dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ini bisa kalian lihat di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika beliau mensyarah hadis Abi Amr Sufyan Ibnu Abdullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, apa sebenarnya buah yang dihasilkan dari istiqomah? Istiqomah. Apa sih istiqomah? Misalkan ada yang bertanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat yang tadi kita baca, saya rasa hadirin sudah bisa menarik kesimpulan dari buah yang dihasilkan dari istiqomah. Tayyib, ada yang bisa menyebutkan? Dari ayat yang tadi kita baca tentang buah dari keistiqomah. Bu Anas, dari ayat yang tadi kita baca ada? Wah, jangan-jangan ngantuk semua. Hah? Baik. Keutamaan pertama, dia tidak akan memiliki rasa takut. Saya berani orangnya kok. Sebentar. Berani dalam hal apa? Perjalanan yang akan dititi menuju Allah Subhanahu wa taala adalah bukan perjalanan yang cuman dibutuhkan keberanian fisik. Yang sangat mendominasi dan sangat penting justru keberanian mental kita. Paham jamaah yang dimuliakan Allah? Boleh tubuh kita kekar, maaf, tidak menyinggung. Boleh kita memiliki kehebatan. Boleh kita, apa istilahnya, maaf, misalkan dulu saya ini bekas preman misalnya, atau saya bekas algojo. Insya Allah berani, jalan di mana saja malam-malam berani. Bukan itu. Perjalanan yang akan kita jalani, hadirin yang dimuliakan Allah, itu perjalanan yang penuh dengan tipuan-tipuan, penuh dengan godaan-godaan, penuh dengan duri, sehingga dibutuhkan dengan keberanian mental. Coba lihat bagaimana syaitan dia mempengaruhi perjalanan kita. Bagaimana syaitan dia itu berusaha untuk mengkotori jalan yang sunnah ini, jalan yang benar ini. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memberikan rasa takut kepada kalian dengan kefakiran. Coba. Terus kamu mau kasih makan anak kamu dengan apa? Gimana kita mau jawab? Lalu yang lain mengatakan, kalau kamu belajar-belajar sunnah kayak gitu, kamu nanti mau jadi apa? Gelandangan misalnya, atau jadi pengemis. Di Aceh gak ada pengemis misalkan, dibilang kayak gitu. Pengamen, nah, gak ada pengamen maksud saya. Atau mau jadi apa? Gak diterima. Nah, kira-kira gimana? Oh iyalah, kalau saya punya badan kekar kayak gini, mendingan saya kerja, mendingan saya jadi apa, gak usah belajar-belajar, nanti kalau 5 tahun sebelum mati baru belajar misalnya. Ah, berarti dia masih ada perasaan takut. Jadi kita dibikin takut oleh syaitan dengan kefakiran, dan syaitan akan menyuruh kita dengan fahsya, dengan perbuatan yang kotor. Itu dibutuhkan mentalitas seorang yang muslim. Dengan kita istiqamah, ini semua akan terhilangkan. Ini semua ibarat embun terkena sinar matahari, kabut terkena sinar matahari, kan bersih sedikit demi sedikit. Oh iya ya, rupanya rezeki itu yang jamin Allah katanya. Oh iya ya, rupanya kalau orang bertakwa itu dia tenang kehidupannya. Saya dulu mau apa aja bisa, makan apa aja, di mana saja ada duit. Tapi perasaannya enggak pernah tenang. Tapi ketika mengenal sunnah, ketika saya belajar Quran dan sunnah, ketika saya belajar Al-Quran, hadis misalnya, tenang rasanya. Ya Pak, tidak ikhwan? Jujur, kita akui seperti itu. Baik. Ini faedah yang pertama. Kita memiliki tuma'ninah dan memiliki sakinah. Sedikit lagi hadirin yang dimuliakan Allah. Faedah yang kedua, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita rizki yang sangat banyak. Si'atul rizq. Jadi orang istiqomah bukan berarti dia itu siap, atau bukan berarti dia bakal mati kelaparan. Salah ya. Kalau orang yang istiqomah siap melarat, betul gak itu istilahnya? Kalau orang yang istiqomah itu bukan berarti dia akan mati kelaparan. Paham ya? Tetapi orang yang istiqomah berarti dia siap melarat, siap miskin, itu benar gak itu? Hah? Gak ada komen. Orang yang miskin itu siap melarat, na'am. Orang yang istiqomah itu siap melarat, na'am, siap miskin. Tetapi bukan berarti dengan kemiskinan dia akan menjadi orang yang benar-benar miskin. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Kata Nabi SAW, laisal ghina ghina an-nafs. Bukan kekayaan itu kekayaan yang sifatnya materi. Wala laisal ghina an kathratil mal, walakinnal ghina ghina nafs. Apa? Kekayaan itu bukan Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah di jalan ini, maka akan kami turunkan kepada mereka air yang ghadaq, air yang mengucur, air yang sangat baik. Ada orang bertanya, apa hubungannya air dengan rezeki? Sebentar. Kata para ulama, ketika mereka menyebutkan tentang tafsir ayat ini, mereka mengatakan wal muradu bidzalika si'atur rizq. Akan kami turunkan kepada mereka air yang mengucur. Maksudnya adalah akan kami berikan kepada mereka rizki yang luang. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, beliau di dalam ucapan beliau mengatakan, aynama kanal ma kanal mal. Di mana saja ada air, ada apa? Hah? Harta. Ya enggak? Coba kalau enggak ada air. Ya, secara teori. Tadi panen enggak? Hah? Susah. Kalaupun panen kurus, tapi ketika ada air, Masya Allah. Aynama kanal ma kanal mal. Dan di dalam ayat itu Allah mengatakan la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini keutamaan yang kedua. Bisa dilihat di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Yang ketiga, di antara keutamaan istiqomah, kita akan mendapatkan surga Allah, dan itu seutama-utama kenikmatan. Yang tentunya hadirin, kalau kita telah merasakan surga, tidak akan lagi terasa penderitaan kita di dunia ini. Kalian ingatkan hadis Nabi SAW, yu'ta bi rajulin min ahlin nar min an'ami rajulin min ahlin nar. Di hari kiamat nanti itu akan didatangkan seorang dari penduduk neraka, tapi yang paling nikmat di dunia, orang terkaya di dunia. Lalu dia diapakan? Fuan, dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celup. Fayughmasu finnari ghamsah, sekali celup. Padahal dia ini di dunia orang yang paling nikmat ya, paling nikmat, paling kaya. Lalu dicelupkan di dalam neraka dengan sekali celup, lalu diangkat, dikatakan kepada orang, hal marra bika bu'sun qat. Saya ulangi, hal marra bika na'imun qat. Apakah anda selama ini merasakan kenikmatan? Dia mengatakan la ya rab, tidak ya rab. Padahal dia selama hidupnya penuh dengan kenikmatan, tapi dicelup sekali celupan dengan neraka, dia lupa semuanya. Kemudian didatangkan dengan seorang dari penduduk sorga, yu'ta bi rajulin min ahli jannah bi ab'as rajulin min ahli jannah. Didatangkan dengan orang yang paling miskin. Saya rasa hadirin yang datang di majelis kita di pagi hari ini dikategorikan paling miskin, yang paling miskin yang di dunia ini, saya rasa masih jauh dari kategori paling miskin. Mungkin makan 5 hari sekali, mungkin ini susah itu susah, tapi dia min ahli jannah, istiqomah. Qala fayughmasu fil jannati ghamsah, dicelupkan di dalam surga dengan sekali celup, begitu. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, hal marra bika bu'sun qat, apakah selama ini engkau pernah merasakan kesedihan? Apakah selama ini engkau pernah merasakan kesengsaraan? Apa jawaban dia? La ya Rab, tidak ya Rab. Apalagi kita di dunia baru makan pakai nasi saja. Belum, masih jauh dari kategori miskin. Makan pakai nasi masih bisa makan. Makan pakai roti masih bisa makan. Ya harus puasa kadang, misalkan boleh juga. Tetapi itu semuanya hadirin yang dimuliakan Allah, akan kalian lupakan ketika kalian merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah tadi mengatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fi hayatikum dunya wa fil akhirah. Begitu ayatnya. Kami adalah wali-wali kalian di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan kalian walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kalian di dalamnya akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, terserah mau apa aja ada sebagai pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk istiqamah? Tentunya dengan kita kembali kepada ilmu agama, tentunya dengan kita mencari teman yang baik, tentunya dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita banyak ibadah. Tentunya dengan kita banyak ibadah. Dengan ini semua hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan perjalanan kita di dalam mengenal sunnah ini akan eksis sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita meraih husnul khatimah. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.